Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'du. Segenap tulab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam yang mulia ini, malam Senin, kita belajar, kita mencoba mengaktualisasi diri atau mereview apa-apa yang kalian pelajari, apa-apa yang kalian telaah, kalian baca, kalian datangi, kalian hadiri dalam majelis taklim atau muhadharah, kemudian antum mengungkapkan kembali. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, dari Rasulullah, meskipun hanya satu ayat. Jadi kalian bagaimana menyampaikan lagi? Antum ikuti darus, ikuti taklim, hadiri muhadharah, antum baca, antum murojaah. Kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan menurut teori adalah reseptif, mengambil, menyimpan, kemudian memproduksi lagi, menyampaikan lagi. Nah, untuk menyampaikan ini biasanya ada bawaan, ada style, gawaan. Artinya setiap anak, setiap tulab, setiap santri dalam mengungkapkan kembali, dalam menyampaikan kembali, ada ciri khas, ada kekhasan yang tidak sama dengan yang lain. Kalian belajar di mahad, mungkin ada yang sudah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Nah inilah saat-saat kalian latihan mengungkapkan. Bisa jadi begitu antum selesai di mahad, dari mahad al-Itibar Sumyo ini, kembali ke kampung, kembali ke desa, kembali ke tengah-tengah masyarakat, langsung disambut dengan tangan, dua tangan ini. Dai kita, ini ustadz kita. Sehingga kemampuan itu harus ditampakkan. Jangan sampai antum sudah belajar, katakan bertahun-tahun, begitu kembali ke masyarakat, antum disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya materi, sayang begitu loh. Bukan tidak boleh, sayang. Artinya kesempatan untuk mendakwahkan al-haq itu menjadi berkurang. Disinilah saat latihan, maka dalam pelajaran-pelajaran yang anak sampaikan, setiap anak harus mampu dan mau menyampaikan. Mau dulu. Mampunya bertahap. Jadi tidak ada alasan, saya belum siap, saya tidak bisa, saya belum saatnya, yang lain saja. Lah, tidak ada seperti itu. Termasuk meski masih di marhalah mutawasit, harus siap. Soal ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan, wajar karena baru. Karena awal. Karena baru tahapan-tahapan. Insya Allah Ta'ala, itu akan bertahap-tahap, kemudian terbiasa. Gemetar, dagdikduk, salah tingkah, salah ucap, itu hanya di awal saja. Anak-anak sanawi kelas 3 harus bisa menjadi contoh adik-adik kelas. Jangan sampai di sanawi malah enggak mau, tingkat mutawasit malah sudah minta, kapan saya bisa maju. Alhamdulillah kalau ada yang seperti itu. Sudah siap? Kami panggil Mas Abdurrahman Hafidhahullah Ta'ala. Tafadhol. Mana? Sini. Nanti langsung dihandle oleh Ami Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhat talabah rahimanallah wa iyyakum, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhingga, yang mana seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang besar adalah nikmat hidayah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon hidayah, sebab siapapun yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala untuk memegang hidayah, tidak ada yang mampu untuk melepasnya. Sebaliknya, jika disesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk mengarahkan kepada jalan yang lurus. Dan di antara nikmat yang lain pula adalah nikmat talibul ilmi syar'i, nikmat menuntut ilmu syar'i. Mungkin dalam benak kita akan ada pertanyaan, apa itu ilmu syar'i? Apa itu yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Apa itu pengertian ilmu? Apa definisi ilmu? Dan insyaallah ana akan sedikit menyampaikan beberapa tentang keutamaan ilmu. Ma'asyiral thalabah rahimanallah wa iyyakum. Ilmu secara bahasa adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dengan pengetahuan yang pasti. Adapun secara istilah adalah, sebagian ahli ilmu berkata, ilmu adalah pengetahuan, lawan dari kebodohan. Sebagian yang lain berkata, sesungguhnya ilmu itu lebih jelas dari sekedar yang didefinisikan. Yang kami maksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Dan yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Maka ilmu yang mendapatkan pujian di sini adalah ilmu tentang wahyu, ilmu tentang perkara yang diturunkan oleh Allah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan ia dalam urusan agama. Oleh karena itu, maka ilmu syar'ilah yang mengandung pujian padanya dan pada pemiliknya. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, aku tidak mengingkari bahwa pada ilmu-ilmu lain juga memiliki faedah. Akan tetapi, faedah itu memiliki dua batasan. Jika faedah itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menolong agamanya dan bermanfaat bagi hamba-hambanya, maka ilmu itu berfaedah baik dan memiliki kemaslahatan. Bahkan, kadang-kadang hukum mempelajarinya menjadi wajib pada suatu keadaan. Tetapi yang aku pegangi bahwa ilmu yang padanya terdapat pujian adalah ilmu syar'i, yaitu memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, ada yang menjadi perantara kepada kebaikan, ada pula yang digunakan sebagai perantara kepada kejelekan. Maka hukum mempelajarinya sesuai dengan tujuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji ilmu dan ahlul ilmi dan menghasung hambanya untuk berilmu dan meminta tambahan ilmu. Demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci. Ilmu termasuk amal soleh yang paling utama. Bahkan ilmu merupakan ibadah yang paling utama dan paling mulia. Ilmu juga merupakan ibadah tatawwu, ibadah sunnah, karena ia termasuk jihad fi sabilillah. Dan dengan ilmu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu, kita mendapati bahwa ahlul ilmi itu menduduki kedudukan yang terpuji. Ketika sebagian manusia memperbincangkan mereka, dan ini adalah pengangkatan bagi mereka di dunia. Adapun di akhirat, mereka akan diangkat derajatnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, berubah dakwah ilallah dan beramal dengan apa yang mereka ilmui. Sesungguhnya ahli ibadah yang sejati adalah orang yang beribadah kepada Rabbnya di atas basirah, di atas hujjah yang nyata dan yang telah jelas baginya dari al-haq. Dan ini adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ma'asyiral talabah rahimanallahu wa iyyakum. Kita kembali kepada apa yang kita bahas pada pertama kali, yaitu tentang keutamaan ilmu. Maka jika seorang manusia beribadah kepada Rabbnya di atas basirah, di atas hujjah, maka hatinya akan bergantung kepada ibadah. Hatinya akan bersinar dengan ibadah itu. Dan hatinya akan menyadari bahwa yang ia lakukan adalah ibadah, bukan adat. Jika seorang manusia melakukan sholat dalam keadaan seperti ini, ia akan termasuk dari orang yang dikabarkan oleh Allah bahwa sholatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral talabah, rahimanallah wa iyyakum. Di antara keutamaan ilmu yang paling mulia adalah sesungguhnya ilmu adalah warisan para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang paling banyak dari warisan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, dan mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang besar. Dan yang berikutnya adalah, ilmu itu tidak membuat lelah ketika menjaganya. Karena jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadamu berupa ilmu, maka tempatnya adalah di dalam hati. Dan tidak butuh lemari-lemari atau kunci-kunci atau yang selainnya. Bahkan ilmu itu terjaga di dalam hati dan di dalam jiwa. Dan di saat yang bersamaan itu pula, ilmu itu merupakan penjagamu, karena ia akan menjagamu dari perbuatan-perbuatan jelek, dari perkara-perkara yang jelek, biidznillah, dengan izin Allah. Maka ilmu adalah penjagamu. Adapun harta, kamulah yang menjaganya. Kamu menjaganya di dalam kotak, di kamar-kamar yang terkunci. Sudah seperti itu pun, kamu masih was-was terhadapnya. Keutamaan yang berikutnya adalah, ahlul ilmi merupakan bagian dari pemerintah, bagian dari ulil amri, yang Allah memerintahkan hambanya untuk mentaati mereka. Dalam firman-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri kalian, taatilah pemerintah kalian. Ulatul amr di sini mencakup pejabat pemerintahan, para hakim, ulama, dan ahlul ilmi, dan penuntut ilmu. Maka wilayah ahlul ilmi adalah menerangkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wilayah umara, wilayah pemerintah, adalah dengan melangsungkan syariat Allah dan mewajibkan manusia untuk melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah, sesungguhnya ilmu adalah nur. Ilmu adalah cahaya. Di mana seorang hamba menjadikannya sebagai penerang. Dengan ilmu itu seorang hamba mengetahui cara beribadah kepada Rabb-nya dan cara bergaul dengan orang lain, maka seorang hamba ketika menjalaninya selalu dengan ilmu dan basirah. Dan yang terakhir adalah sesungguhnya ilmu adalah jalan menuju jannah, jalan menuju surga, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati kita untuk menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu agama, betapa pentingnya mempelajari ilmu agama. Dan dengan demikian kita pun berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan langkah-langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Isya aja berapa? Isyanya itu masih tersisa 15 menit sebelum kumandang adzan. Seperti biasa, sesi kedua, kalau bisa dikatakan, kita gunakan untuk soal wa jawab, tanya jawab, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh akhuna al-fadil Abdurrahman Sumbiyo hafizahullah wa jazahullah khairan alal fawaid. Kita mulai dari kelas 2 sanawi. Soalnya dulu mungkin kelas 2 sanawi udah ada pelajaran usul fikih belum? Pelajaran usul fikih ada belum di kelas 2 sanawi? Belum. Mana kelas 2? Oh, antum, ah. Pertanyaannya dulu baru jawab. Enggak usah berdiri, wis. Kalau enggak bisa baru berdiri. Pertanyaannya, apakah ibadah atau kenapa ibadah harus dibangun atau didasari dengan ilmu syar'i? Ajib ya marhai. Kenapa ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas ilmu syar'i? Dalam bahasa lain harus ada dalilnya. Suaranya enggak ada. Ajib. Kom. Berdiri dulu biar denger lah suaranya. Gimana mas? Jawab mas. Nah, ijlis-ijlis warahmatullahi. Ini sebetulnya tahu jawabannya, kalah sama groginya ini. Ya. Hah? Kelas 2 MTS. Mana ini kelas 2 MTS? Hah? Mana sih? Siapa ya? Jawab aja. Masih pertanyaannya sama. Kenapa kok ibadah harus dibangun di atas ilmu syar'i? Mantap. Mumtaz. Barakallahu fikum. Dengan bahasa Arab, al-aslu fil ibadah itu kaidah di kalangan al-usul, sebetulnya tadi disinggung sama Mas Abdurrahman juga. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Hatta ya'ti dalil ala masyru'iyyatih, sampai datang dalil yang menunjukkan ibadah itu disyariatkan. Jadi kalau antum ditanya atau nanya orang, "Mas, kenapa kok zikirnya 70 kali?" Dia jawab, "Ya karena penginnya." Enggak ada dalilnya, itu berarti haram. Loh kan tasbih bagus. Loh bukan kayak gitu, bukan masalah tasbihnya, namun enggak ada dalilnya. Hukum asal ibadah haram sampai ada dalil yang menunjukkan ibadah itu disyariatkan, baik dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah Al-Mutahharah. Jawaban sendiri, Mas. Coba. Jawaban sendiri apa dari wangsit? Belum? Hah? Aduh. Ahli pikir apa dipikir? Hah? Dipikir. Waduh. Ya setengah nilainya lah. Nggak jadi mumtaz. Pertanyaan ke satu tadi ya? Pertanyaan kedua. Kita naik sedikit atau turun sedikit, nggak apa-apa, turun dulu. Kelas 1. Kelas 1 Arya. Dengerin dulu ya pertanyaannya. Sebutkan 2 faedah tentang keutamaan ilmu. Tadi nyatat enggak? Dengerin enggak? 2 aja. Tentang keutamaan ilmu. 1. Loh, jangan tanya, antumnya tak tanya, jangan tanya ke temannya. Pakai catatan sendiri, dibuka nggak apa-apa. Nah, tulisanmu gimana? Yang pertama, kom, berdiri dulu. Kalau duduk kayaknya takut suaranya kecil, berdiri ya, berbesar suaranya. Dimudahkan jalan menuju surga. Yang pertama, yang kedua, masya Allah, lanjutkan. Loh. Sabri. Ayah ya, Jo, yang kedua. Yang kedua. Diangkat derajatnya. Itu kan keutamaan ahlul ilmi ya. Itu keutamaan orang yang menuntut ilmu atau orang yang punya ilmu. Tapi sekarang keutamaan ilmunya. Ya memang hampir sama sih, hampir mirip. Orang diangkat itu ya karena ilmunya memang. Yang lain, kelas satu lagi. 1A, 1B, ada 2 ya. 1A sama 1B. 1A mana 1A? Hah? Itu aja, sama Bayaki, mana Bayaki? Oh, di depan tuh. Ngomong dari tadi. Apa coba? Ya baik. Ahsantum barakallahu fiik. Al ilmu waratsatul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi. Di saat kebanyakan orang awamun nas, ahlud dunya mengejar, meraih, rebutan sampai bunuh-bunuhan untuk merebutkan warisan bapak-bapak mereka, para thullabul ilmi syar'i, ahlud din, orang yang perhatian dengan agamanya, dia merebutkan warisan para nabi. Enggak bahas masalah warisan bapak, kedapatan atau tidak, itu bukan masalah. Yang masalah ketika kita tidak mendapatkan warisan para nabi, kita harus malu dan tunduk. Jangan justru kita dapat warisan para nabi, kita tunduk terhadap ahlu dunia. Jangan sampai. Sampai dikatakan sama orang Arab, jikalau para raja dan putra mahkotanya mengetahui apa yang sedang kita cari, itu para thullabul ilm berupa warisan para nabi, tentang keutamaannya, besar keutamaannya, tentu mereka akan memerangi kita semua yang mempelajari ilmu agama karena mereka cemburu atau hasad terhadap kita. Jadi jangan berkecil hati akan silaunya dunia. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ada sari kertas naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan, semoga Allah amin. Tolong dibantah. Oh, pertanyaan, apa hukum isbal? Apakah isbal itu kalau sombong enggak boleh, tapi kalau enggak sombong boleh? Apa ada yang belum tahu tentang isbal? Siapa yang nanya? Antum ya, San. Jadi kalau ada orang ketika ditegur, kenapa kok isbal? Isbal itu boleh kalau enggak sombong. Kalau sombong, enggak boleh. Ketika antum ditegur, kira-kira sekarang, ana kebalik bertanya ke orang yang isbal. Ketika antum ditegur sama teman antum, kenapa kok antum isbal? Antum jawab, kira-kira itu bentuk raddul haq atau bukan? Itu pertanyaan yang sama disampaikan sama Syekh Al-Albani. Ketika beliau ditanya, gimana Syekh kalau ada orang yang ditegur, kenapa kok antum isbal? Jawabannya, aku kan enggak sombong. Diputar balik pertanyaannya. Antum ketika dinasehati, ditanya oleh teman antum, antum menolak, aku kan gak sombong. Lah itu sombongmu itu ketika itu radul haq. Nah itu sombong berarti. Makanya gak ada alasan sombong ataupun gak sombong, isbal tetap isbal, haram tetap haram. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari Syekh Al-Albani, bukan dari ana, rahimahullah. Dikarenakan waktu isya sudah berkumandang ini adanya. Bagaimana Pak? Sudah selamat? Dicukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada jarum patah, maka jangan simpan di almari. Jika ternyata ada salah kata, maka jangan simpan dalam hati. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.